بسم الله الرحمن الرحيم. Pertama, saya sedang bingung. Sama kayak pertama, memilih calon pendamping hidup. Umur saya 25 tahun. Dia 2 tahun lebih muda dari saya. Karena saya tidak ingin pacaran, maka saya mengajak dia menikah lewat kakaknya, saya sampaikan. Namun jawaban ikhwan tersebut adalah dia nurut sama ibunya. Jadi dia ingin kepada akhwatnya, dia datang lewat kakaknya. Kata kakak, dia nurut sama ibunya. Kata ibu, belum boleh nikah. Karena merasa anaknya masih muda, dan alasan yang maaf tidak bisa saya sampaikan. Karena dia sangat menyayangi ibunya, maka dia menunda sampai ibunya merestui. Pertanyaannya, apakah saya harus tetap meyakinkan hati lewat doa agar Allah segera menyatukan hati kami, atau mengikhlaskan dia dengan ketidakpastian ini? Betul ya? Ya. Baik. Dia terjebak pada dilema di antara dua cinta. Ya. Cinta pada anak ibunya, cinta pada harapannya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, lakukan secara syar'i dulu. Anda istikharah dulu. Istikharah, salat. Minta kepada Allah. Ya Allah, jika memang dia jodoh yang telah Engkau tetapkan dari sejak azaliku, mohon dekatkan ya Allah dan berikan kami kemudahan untuk menjalin rumah tangga sesuai dengan apa yang Kau ridai. Tampakkan tanda-tandanya, Rabb. Jika memang dia bukan jodoh yang telah Engkau kirimkan kepadaku, maka berikan aku alternatif terbaik ya Allah untuk mendapatkan ridamu dalam kehidupan dunia dan akhiratku. Salat Anda, kemudian Anda temukan tanda-tandanya. Bisa datang lewat mimpi, tiba-tiba mimpi ketemu dia. Wudu, mimpi lagi ketemu dia lagi. Wudu lagi ketemu dia lagi. Itu tanda yang pertama. Atau kedua, bukan lewat mimpi, tiba-tiba datang orang menyebutkan dia. Tahu gak si fulana? Begini, begini, begini. Ceritakan kebaikan-kebaikan. Itu bisa jadi tanda. Kalau ada tanda kebaikan di sananya, maka step yang kedua. Langkah kedua baru ditempuh. Apa itu? Kuncinya pada ibunya. Ibunya, ingat, seorang anak belum menikah, ketaatan pada ibunya. Awas, dalam bab jihad nanti, antum lihat kitab Al-Adabul Mufrad. Satu kali seorang anak pergi jihad. Begitu jihad, orang tuanya nangis. Nangis. Oh, begitu nangis, Masya Allah. Apa yang terjadi? Dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Kamu pergi pada orang tuamu yang sedang menangis, bikin dia tertawa seperti engkau bikin dia menangis. Anda bayangkan, taat pada orang tua itu diposisikan oleh Nabi di atas jihad fi sabilillah. Ya, apalagi dalam bab pernikahan, jihad saja di atas nikah. Jika seseorang kemudian berjihad disuruh taat pada orang tua, maka bagaimana dengan seseorang yang belum menikah? Maka dia bisa mendekat kepada ibunya. Maka step yang keduanya, antum lihat apa kira-kira yang bisa menjadikan ibunya memberikan restu. Ya, Anda disebut masih muda, bayangannya belum mapan. Muda selalu dengan kemapan, maka tunjukkan kepada ibundanya Anda telah mapan. Mapan dalam pikiran, ya, mapan dalam keadaan, mapan dalam kasih sayang pengawasan. Datang, lihat, tampilkan, ya. Assalamualaikum Bu, saya Fulan. Dari mana Fulan? Dari sekian. Alhamdulillah, sampai hari ini saya diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di Korea. Aktivitas saya begini Bu. Dalam aktivitas itu alhamdulillah saya juga ke masjid, menginisiasi masjid dengan teman-teman dan sebagainya, ya. Sampai kemudian alhamdulillah dalam masa itu Allah berikan kematangan-kematangan kepada saya, kematangan berpikir, kematangan fisik, sampai kematangan merencanakan pernikahan. Masya Allah, saya ingin minta nasihat dari ibu. Minta nasihat, bukan minta anak ibu. Jalannya harus masuknya lebih halus dulu. Saya ingin minta nasihat Bu, bagaimana jadi calon suami yang baik, kan? Bagaimana menurut ibu supaya sudah lebih mapan dan sebagainya. Kata ibunya, nah kamu konsisten ya, baik, kerjakan seperti ini, jangan tinggalkan masjid dan sebagainya. Masya Allah, insya Allah Bu, semua itu akan saya pegang. Insya Allah saya akan jalanin semuanya. Kalau demikian saya bisa usahakan, bolehkah saya melamar anak ibu? Sudah gak bisa nolak? Ya? Ah, kalau bahasa Arabnya, ilah ilah stulil firdausi ahla wala aku ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dhambil 'azimi. Duhai ibu dan bapak mertua, ini keluarga seperti suasana surga Firdaus. Saya merasakan memang saya tidak layak untuk jadi bagian keluarga bapak ibu, tapi saya tidak kuat berpisah dengan putri ibu, seperti berasa dalam neraka jahanam. Tapi saya yakin Bu, seperti walaupun saya banyak kekurangan, ibu bapak bisa memahami kekurangan saya, karena bapak ibu adalah orang-orang yang bijak. Maka dengan segala sifat kebijakan bapak ibu, mohon bisa dipahami kekurangan saya. Ah, catat, bikin status.